Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah hidayah kepada kita semuanya sehingga kita semakin mengenal tentang Allah, nama-nama, sifat maupun perbuatan-perbuatannya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita masih berada pada penjelasan bab minasyirki ayyastagitha bighairillahi aw yad'u wa ghairahu. Bab termasuk bentuk kesyirikan seseorang istighatsah dengan selain Allah, yaitu memohon agar hilangnya mara bahaya kepada selain Allah, aw yad'u wa ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Sampai pada ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaku wa indallahi rizq wa'buduhu wa syukurulah. Di sini, fabtaku wa indallahi rizqa wa'buduhu wa syukurulah. Syahidnya ada pada fabtaku indallahi rizqa wa'budu. Saya baca terjemahannya terlebih dahulu. Sesungguhnya mereka yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah dan sembahlah Dia saja, serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kalimat fabtaku indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Saya ulangi, maka mohonlah rezeki itu kepada Allah. Itu selayaknya ditambahkan dengan kalimat hanya, yaitu maka mohonlah rezeki itu hanya kepada Allah. Mengapa selayaknya disebutkan kata hanya di sini? Karena memang pada kalimat ini didahulukannya jar dan majrur yang ada pada indallah sebelum ar-rizqa. Dalam ilmu al-balaghah, sebagaimana sudah saya sebutkan pada waktu sebelumnya, taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, maka ini menunjukkan faedah umum. Jadi pada asalnya kalimat itu fabtaghur rizqa indallah. Jadi indallahnya dikebelakangkan. Namun didahulukan jar dan majrur indallah sebelum arizqa, padahal asalnya diakhirkan. Maka ini menunjukkan kekhususan, sehingga kita terjemahkan dengan hanya. Hanya kepada Allah sajalah, maka mohonlah rezeki itu. Jadi mohonlah rezeki itu hanya kepada Allah saja. Ini menunjukkan at-tauhid dan menunjukkan bahwasanya tidak boleh berdoa, memohon, meminta rezeki, memohon rezeki kepada selain Allah. Hanya boleh berdoa, meminta rezeki kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Kemudian juga demikian kalimat wa'budu, isi pendalilannya yang pertama, alasan pendalilannya bahwasanya ada bentuk pembatasan, ada gaya bahasa pembatasan dengan mendahulukan yang haknya diakhirkan. Ini menunjukkan tauhid dalam hal apa? Berdoa, yaitu meminta rezeki hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Hanya boleh meminta rezeki itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sehingga kebalikannya, kalau seseorang meminta rezeki kepada selain Allah, maka ini syirik dan inilah doa. Oleh karena itu pantas disebutkan dalam dalil bab minasyirki an yastagitha bighairillah au yad'uwa ghairahu. Bab termasuk bentuk kesyirikan beristighatsah, yaitu memohon agar hilangnya bahaya kepada selain Allah, au yad'uwa ghairahu, atau berdoa kepada selainnya, termasuk dalamnya berdoa meminta rezeki. Kemudian wajud dalalah yang kedua pada kalimat wa'buduhu. Wa'buduhu ini mencakup seluruh macam bentuk peribadatan, baik itu doaul ibadah maupun doaul mas'alah. Maka dengan demikian jadi selaras dengan judul sebagai dasar judul. Karena kembali lagi sebagaimana sudah sampaikan kaidah dalam memahami perintah beribadah wa'budu, maka setiap perintah ibadah dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah yaitu wahiduh. Di sini ditafsirkan wahiduh fil ibadah, yaitu esakan Allah dalam peribadatan, dalam termasuk di dalamnya peribadatan berdoa. Jadi tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau dipalingkan syirik, karena kalau ditujukan kepada Allah saja, dipersembahkan kepada Allah saja tauhid, maka cocok dengan judul. Baik. Berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang tiada dapat mengabulkan, yang tiada dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Dan sesembahan-sesembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan, saya ulangi, lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mereka mengingkari peribadatan terhadap mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat waman adallu, kalimat waman adallu ini zahirnya memang istifham, pertanyaan, dan siapakah adallu, yang lebih sesat. Namun istifham di sini al-muradu, maksudnya bihi, dengan maksud lafaz istifham itu adalah an-nafyu, meniadakan, meniadakan. Sehingga maknanya adalah la ahad adallu, tidak ada seorang pun yang lebih sesat. Nah, ini lebih mengena daripada disampaikan dalam bentuk peniadaan murni, bukan dalam bentuk istifham pertanyaan, namun maksudnya peniadaan. Langsung la begitu. Lebih mengena. Maksudnya bagaimana? Karena di dalam istifham yang maksudnya nafi itu ada unsur at-tahaddi, tantangan, tantangan, tantangan, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, terangkan atau tunjukkan siapakah yang lebih sesat, begitu. Tantangan untuk menunjukkan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, memohon kepada sembahan-sembahan selain Allah. Coba ada enggak? Itu intinya, tantangan. Maka ini lebih mengena dalam meniadakan daripada peniadaan murni. Daripada peniadaan murni. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wajud dalalah dari ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala mensifati setiap orang yang memohon kepada selain Allah, maka berarti sampai pada puncak kesesatan, tidak ada yang lebih sesat darinya. Puncak dari penyimpangan. La ahad adallu minhu, tidak ada seorang pun yang lebih sesat darinya. Nah, perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dari sesembahan selain Allah yang orang musyrik berdoa kepadanya itu dikatakan tidak ada yang lebih sesat dari orang musyrik itu, sesembahan yang mereka tuju itu siapa? Jawabannya ada pada petikan man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesembahan yang itu yang dimaksud dalam Al-Quran ayat ini. Sesembahan yang tiada dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Yaitu orang yang dulunya hidup kemudian mati. Al-amwat yang dimaksud di sini. Wali-wali yang dikuburkan sudah meninggal dunia, mayit, kemudian kuburan Pak Kiai, kuburan yang dikeramatkan, yang disembah penghuni kuburnya tersebut. Itu yang dimaksud. Al-amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dulunya hidup. Bukan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sesembahan jenis al-asnam, patung, al-ahjar, batu, atau al-ashjar, pohon. Bukan itu yang dimaksud. Mengapa demikian? Karena disifati dengan man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Jadi tidak bisa mengabulkan permohonannya itu hanya sampai hari kiamat. Sedangkan mayit itu nanti kalau hari kiamat maka akan dibangkitkan sehingga bisa mendengar kembali dan bisa jadi bisa memenuhi permintaan asal masih dalam batasan yang memang bisa dilakukan. Nah ini mungkin sebagai bukti bahwasanya makhluk ketika sudah meninggal dunia kemudian dibangkitkan bisa mendengar dan bisa memenuhi permintaan itu hadis syafaat al-uzma. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta kemudian apa? Memintakan, memohonkan kepada Allah Ta'ala. Intinya demikian. Kurang lebihnya insyaallah besok tentang asy-syafa'ah. Nah, ini penting ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah agar supaya kata man yang biasanya difahami oleh ahli nahwu dipakai untuk ungkapan al-uqala, makhluk-makhluk yang berakal, maka yang lebih tepat dikatakan man di sini secara bahasa adalah dimutlakkan untuk makna orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di samping itu kalau dibawakan kepada makna al-amwat man di sini, maka lebih mengena. Bantahannya itu lebih mengena. Karena yang dibantah adalah syubhat berdoa kepada mayit, kepada kuburan orang soleh. Ada mayit yang dikuburkan di, mayit orang soleh yang dikuburkan di pemakaman. Mereka memiliki keyakinan, orang-orang musyrik yang berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, memiliki keyakinan ini orang soleh dulu sewaktu hidupnya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, suka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada sisi istimewanya daripada orang-orang biasa. Hanya saja mereka terus kebablasan, berlebihan, melampaui batas, sampai berdoa kepada mereka yang sudah meninggal dunia, pada wali-wali yang, di antara wali-wali yang sudah meninggal dunia. Maksudnya demikian. Baik, kalau berdoa kepada mayit orang soleh, wali Allah, bahkan nabi, para nabi alaihi salatu wasalam, terbantah dengan ayat ini, apalagi kok berdoa kepada batu, barang-barang rendahan, kemudian pohon. Nah ini. Apalagi diperkuat dengan bahwasanya wahum an du'aihim ghafilun. Pada kalimat yang selanjutnya, ini ciri khas sesembahan yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu al-amwat, mayit-mayit. Karena disifati di sini, selain tidak bisa mengampulkan permohonan sampai hari kiamat saja, dan sesembahan-sesembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka, maka ini tidak cocok untuk batu, poh, dan pohon. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat ke-62 dari surat An-Naml, Allah taala berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard? A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun?" Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sembahan yang berhak disembah selain Allah? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini terdapat yaitu sebuah pertanyaan yang ini hakikatnya mentakrir, menetapkan tauhid. Mengapa demikian? Karena dalam pertanyaan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang batilnya beristighatsah bi ghairillah, hakikatnya demikian. Batilnya memohon agar hilang mara bahaya kepada selain Allah. Mengapa demikian? Karena dalam ayat ini tidak ada yang bisa memenuhi ataupun mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan di saat dia berdoa kepadanya. Dan yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa, saya ulangi, tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan dan juga demikian menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas kalau disebutkan sebuah pertanyaan, A'ilahum ma'allah, adakah sembahan-sembahan yang hak selain Allah? Jadi ini menetapkan at-tauhid, bahwasanya kalau selain Allah itu tidak bisa menghilangkan kesusahan, tidak bisa mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan, hakikatnya demikian, maka mengapa disembah, mengapa dipersembahkan kepadanya peribadatan, yaitu kepada selain Allah tadi, A'ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yang mampu, yang maha mampu mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan, yang berada dalam kesulitan dan yang menghilangkan kesusahan. A'ilahumma Allah. Ya. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani atau Baroni, namun hadis ini karena dhaif maka kita lewati. Bab yang ke-15, bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Saya ulangi. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Sedangkan sesembahan-sesembahan itu sendiri buatan orang. Dan sesembahan-sembahan itu atau saya ulangi, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu keindahan penjudulan model yang lain lagi yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau sebelumnya model titik-titik-titik, kalau sebelumnya lagi yaitu model yang lainnya lagi, penjelasan hukum secara umum, kalau sebelumnya lagi penjudulan dalam bentuk vonis hukum yang khas, yang khusus. Nah ini lain lagi. Dibiarkan minat pembaca, rasa keinginan tahu pembaca untuk tertarik langsung memahami apa yang dimaksud oleh Syekh tanpa membuat judulnya apa, tapi dibiarkan untuk memahami kandungan ayat. Maka ini dalam tata cara atau metode pengajaran adalah metode yang sangat bagus, memvariasikan pengajaran sehingga yang tadinya melamun jadi tidak melamun, judul bab langsung dibacakan ayatnya. Nah, enggak seperti tadi monoton seperti itu terus. Divariasikan sehingga lebih tertarik untuk apa? Memperhatikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga demikian. Dalam Al-Qur'an pindah apa namanya? Pindah dhamir itu biasa dalam Al-Qur'an. Di awal dhamirnya ini yaitu dhamir mukhatab misalnya. Misalnya, misal tidak harus seperti itu. Kemudian kok tengah-tengah ayat kemudian dhamir ganti lagi dhamirnya. Pertama atau saya ganti contohnya, pertama mutakallim, kemudian tengah-tengah ganti, kemudian jamak. Jadi yang membaca mengikuti, yang faham bahasa Arab tentunya yang saya maksud adalah mengikuti alur dengan terus perhatian. Nah ini rupanya wallahu ta'ala alam shawab dicontoh oleh Syekh ketika membuat penjudulan. Ketika membuat penjudulan. Jadi kalau mau dibuat redaksi judulnya, maka yaitu bab tentang al-adillah ala butlani syirk wa bayani halil mad'uwin min dunillah. Bab tentang dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kesyirikan dan penjelasan kelemahan sesembahan-sembahan selain Allah. Jadi kalau lemah ya jangan disembah. Begitu. Kalau kamu menyembah batil, itu syirik, itu batil. Ini dalam rangka untuk takrir tauhid bil barahin al-qati'ah. Dalam rangka untuk menetapkan at-tauhid dengan hujjah yang pasti, hujjah yang tegas. Ini termasuk hakikatnya adalah hujjah terkait dengan hujjah aqliyah atau dalil akli. Perlu diketahui dalil-dalil aqliyah menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu tu'khadu minal kitab was sunnah, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau antum ingin menjadi orang yang punya nalar yang bagus, punya logika yang istimewa, maka carilah petunjuknya pada atau dalam kalam firman zat yang menciptakan logika, menciptakan akal, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau kita perhatikan sangat kuat sekali Al-Quranul Karim, yaitu Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim membantah kesyirikan dari akar-akarnya. Ini termasuk faedah tersendiri, ikhwan. Kalau begitu, cara memahamkan orang tua, anak kepada orang tua, atau kepada tetangga, atau kepada teman yang masih melakukan kesyirikan, itu caranya enggak satu aja. Kadang seseorang perlu digelitik logikanya. Atau perlu disentil subhatnya dengan dalil akli. Seperti itu. Dan sumbernya dalil akli itu ada dalam Al-Quran. Tidak mesti namanya membantah kesyirikan disebutkan dalil yang khusus dalam masalah itu langsung. Karena orang itu variatif. Secara umum demikian. Terkadang ada yang suka mengedepankan logika karena minimnya pemahamannya terhadap agama Islam, sehingga kurang pengagungannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau disampaikan dalil, dia kurang perhatian. Tapi kalau diajak untuk berpikir, dia perhatian dengan baik. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi adalah lingkungannya, tempat dia sekolah, atau keluarganya, atau dan seterusnya. Maka kalau enggak berhasil pakai dalil yang ini, ya dalil yang itu. Kalau enggak berhasil pakai wajud dalalah yang ini, ya wajud dalalah yang itu. Siapa tahu dengan wajud dalalah yang kesekian kalinya, atau cara berdalil dengan dalil yang ke yang ini, yang itu, maka hidayah bisa dia terima. Kita tidak tahu lewat ucapan siapa, bapak ibu kita misalnya, di antara bapak ibu kita yang masih belum mendapatkan hidayah dengan sempurna, kemudian sadar. Atau kita tidak tahu lewat kata-kata yang mana dari kata-kata kita sendiri yang masuk ke dalam hatinya. Bisa jadi kalau menyebutkan hadis, sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, enggak masuk, bisa jadi di telinga teman kita dan seterusnya. Tapi kalau kita tunda menyampaikan ini ada dalam Al-Quran atau ini ada dalam Al-Hadith, langsung maknanya saja kita ajak dialog dia, kita hancurkan syubhatnya dengan lemah lembut namun tegas, kita kepung dengan berbagai macam bentuk istidlal sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, tanwi'ul istidlal, taqwin, taqwiyun lil hujjah, bahwasanya menganekaragamkan pendalilan, menyebutkan berbagai macam wajud dalalah, itu menguatkan hujjah. Menguatkan hujjah. Orang terasa terkepung. Orang yang terkena syubhat terasa terkepung, enggak bisa membantahnya. Enggak bisa membantah kita. Nah, kita ajak dialog, setelah kemudian ternyata bisa kita tumbangkan syubhatnya atau pemikirannya yang salah, kemudian dia menerima untuk mengokohkan, baru kita beritahu bahwasanya ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini, surat ini misalnya. Kemudian Anda bacakan. Bisa jadi ada tipe orang yang seperti itu. Bisa jadi. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini ayat yang pertama. Dalam ayat ini dijelaskan tentang kelemahan sesembahan selain Allah. Dari empat sisi. Yang pertama, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Satu, la yakhluqu. Mereka disifati sesembahan selain Allah, disifati dengan tidak mampu menciptakan syai'a, apa saja. Syai'an ini nakirah pada konteks kalimat nafi. Berarti umum. Wahum yukhlaqun, dua. Sedangkan mereka justru diciptakan. Makhluk mereka ini. Bukan al-khaliq. Tiga. Wala yastati'una lahum nasra. Wala yastati'una lahum nasra. Sedangkan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Tidak mampu menolong orang-orang musyrik. Kemudian yang keempat, wala anfusahum wala anfusahum yansurun. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan, yaitu tidak bisa membela diri. Tidak bisa memberi pertolongan kepada diri sendiri maksudnya. Tidak bisa menolong diri sendiri. Empat, sisi pendalilannya begini. Jika ada satu saja dari kelemahan dari yang empat itu, satu saja, jangan empat-empatnya, satu saja, maka sudah tidak pantas menjadi sesembahan. Ilah, al-ilah, yang hak tidak pantas sudah. Karena fitrah manusia itu mencari sesembahan yang apa? Menyembah sesembahan yang apa? Yang memiliki keistimewaan, yang ada kekhususannya dalam rububiyahnya, tidak ada yang menyaingi. Dalam uluhiyahnya tidak ada, dalam al-asma wa sifat tidak ada yang menyaingi. Dalam rububiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam al-asma wa sifat tidak ada yang menyaingi. Maka yang memiliki keistimewaan seperti inilah fitrah manusia yang masih lurus menyembah itu, sehingga melazimkan tauhidul uluhiyah. Enggak ada fitrah manusia kok cari sesembahan kalau masih lurus ya. Kok yang bisa pilek misalnya, atau bisa keroan manusia, pilek, keroan, masuk angin. Maka ada satu saja ciri khas ini pada diri sesembahan, maka dia bukan sesembahan yang hak. Coba kalau disampaikan ini kepada kaum musyrikin, khususnya orang-orang yang kuburiyun, penyembah kuburan, orang-orang soleh, atau penyembah orang soleh, penyembah wali-wali, penyembah para nabi alaihissalatu wassalam. Mereka ini meyakini apa? Meyakini mereka itu bisa, atau mereka itu memiliki kekhususan rububiyah. Sebagian rububiyah Allah mereka miliki. Seperti mereka meyakini bahwasanya sembahan itu memiliki rezeki, atau bisa memberi rezeki, atau bisa memperantarai padahal sudah mati, atau bisa memiliki syafaat tanpa izin Allah Jalla wa'ala, dan seterusnya. Nah, maka sekian banyak kesyirikan bisa hancur kalau disampaikan ayat ini dan difahamkan dengan baik. Karena kembalinya kepada bantahannya, sumbernya salah satunya adalah ayat ini. Coba yang menyembah kuburan, bisa enggak mayat yang ada dalam kuburan itu menciptakan? Enggak bisa, sudah enggak layak jadi sembahan. Bisa enggak dia kalau sudah meninggal dunia, walaupun wali yang sudah tinggi sekali, bisa enggak kalau meninggal dunia mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, kemudian masuk liang lahat sendiri? Ini tanda tanya besar ini. Kita fahamkan seperti itu, kita ajak dialog seperti itu. Lah kalau ngurusi diri sendiri saja enggak mampu, lah kok mau ngurusi kamu? Nah gitu. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah Ta'ala berfirman, yaitu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya. Perhatikan dalam ayat ini, dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Satu, tidak memiliki suatu apapun walaupun sekedar kulit ari, itu sembahan selain Allah. 2. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengar doa kalian. Doa penyembahnya. 2. Kemudian yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalau seandainya mereka mendengar, ini namanya teknik berdebat. Andai kata mendengar, taruhlah mendengar. Mastajabu lakum. Maka mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian. Intinya demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, saya ulangi, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Mereka mengingkari, berlepas diri dari orang yang menyekutukannya dengan Allah, bersamaan dengan Allah, atau di samping Allah. Ini 4 kelemahan pada sesembahan-sesembahan selain Allah. 4 sifat kelemahan. Jika ada satu saja kelemahan dari keempat kelemahan di atas, sudah tidak pantas untuk disembah. Apalagi kalau 4-4-nya ada. Apalagi kalau 4-4-nya ada. Maka ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fiha, bahwa dalam ayat ini al-burhan al-qati, terdapat hujjah yang pasti, tegas, kuat, ala butlani syirk, yang menunjukkan batilnya kesyirikan, warad alal musyrikin, dan terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik. Dan ingat, logika dalam Al-Quran bukan sembarang logika. Bahkan logika yang Allah berkahi. Apalagi kalau lafaz ayatnya kita baca. Karena Allah yang menciptakan hati, maka Allah pula yang paling tahu dengan logika seperti apa hati bisa terbuka menerima hidayah. Sentuhan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran itu sangat memungkinkan pada diri orang tertentu mampu menerobos dinding kecongkaannya. Kecongkaan ilmiah, kesombongan kelompok, kesombongan organisasi mampu ditembus dinding itu ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim. Jadi ada sisi berkah, bukan hanya sebatas logika. Kalau begitu saya ganti saja dengan logika saya misalnya. Urusannya bukan sesederhana itu. Urusannya bukan sederhana bahkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa rahimakumullah. Terkadang seorang itu enggak pandai berdebat, namun yang dia ingat ayat karena keikhlasannya dan mutaba'ahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawakalnya kepada Allah, maka Allah berkahi. Dia hanya membacakan satu ayat saja. Sudah puluhan tahun orang yang diperdengarkan ayat kepadanya itu melakukan kesyirikan. Namun ketemu dia, sekali mendengar langsung tobat. Bisa jadi. Bisa jadi. Maka berkah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih. Tidak hanya sebatas adu logika saja ketika berdebat, namun di sana ada sisi lain, keberkahan wahyu Allah ketika kita sampaikan kepada seseorang. Kemudian berikutnya, 2 hadis lagi saya sampaikan. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis Anas. Wa fis sahih, dan dalam as-sahih, maksudnya as-sahih pakai alif lam, satu hal yang menunjukkan sudah jelasnya sahih yang dimaksud di sini, bagi tentu bagi orang-orang yang sudah akrab dengan kitab-kitab hadis, ketika disebutkan wafis sahih, maka dan dilihat redaksinya, oh ini ada dalam Sahihul Bukhari. Begitu. Dalam Sahihul Bukhari, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qal, berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepala. Jadi syujjah, as-syujjah itu yaitu luka, tapi khusus, biasanya khusus untuk kepala dan wajah. Jadi terluka tapi khusus untuk kepala dan wajah. Itu maksud di sini. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan terluka kepalanya. Kapan itu? Pada saat perang Uhud. Masya Allah. Ini adalah utusan Allah yang paling mulia, memperjuangkan tersebarnya agama Islam sampai apa? Sampai luka kepalanya. Pernahkah kita berdakwah sampai luka kepalanya? Tanda tanya besar, tanda pentung 3 kali. Nah ini, bukan hanya luka kepala beliau yang mulia, tetapi waku sirat rubaiyatuhu, dan pecah gigi geraham beliau. Masya Allah. Sampai seperti itu. Demi tegaknya tauhid manusia di muka bumi ini. Demi banyaknya atau semua penghuni muka bumi ini menyembah Allah Ta'ala saja. Sampai luka kepala beliau yang mulia, dan kemudian pecah gigi geraham beliau yang mulia. Lalu ketika Al-Quran telah beliau dakwahkan sampai mushaf Al-Quran ke tangan kita 30 juz, dibacanya saat Ramadan saja. Padahal memperjuangkan tersampainya sampai kita, sampai luka kepala beliau dan sampai pecah gigi geraham beliau. Dan ketika Al-Quran sudah beliau perjuangkan untuk sampai kepada kita lengkap 30 juz, sedangkan materi terbesar dalam Al-Quran, terpokok at-tauhid, jarang kita pelajari. Nah ini, oleh karena itu ulama telah menjelaskan, diambil dari dalilnya, tidak semua ilmu kemudian tidak wajib untuk dipelajari. Ada sebagian ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Nah ini, ya apa namanya faedah besarnya apa sampai sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih sampai ke kita dengan lengkap, kemudian boleh-boleh saja, monggo yang mau mempelajari ya monggo, yang tidak mempelajari ya monggo, mau sholat silahkan, enggak sholat silahkan, seperti itu. Enggak, harus ada yang diwajibkan. Ini hikmah, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada yang dinamakan dengan ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang patokan ilmu fardhu ain itu, Anda bisa baca selengkapnya dalam beberapa seri artikel di Muslim ID. Ilmu fardhu ain itu adalah ilmu yang kalau tidak dipelajari akan mengakibatkan salah satu dari dua. Itu kaidahnya begitu. Dalil-dalilnya silakan dilihat di artikel itu. Imma, kemungkinan pertama, dia akan meninggalkan kewajiban, artinya tidak melakukan perintah yang wajib. Kemungkinan yang kedua, dia melakukan larangan Allah yang haram. Keharaman. Nah, sekarang tinggal kita terapkan kaidah ini atau definisi ini yang oleh ulama diambil dari dalilnya. Nah, sekarang orang kalau enggak faham tauhid dengan batasan minimal kesahan aslut tauhid, terancam terjerumus pada kesyirikan akbar, maka fardu ain bagi dia. Wajib, namanya wajib kalau ditinggalkan fardu ain, kalau ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan pelajari sementara dia mampu untuk pelajari, punya waktu, kesempatan, berdosa. Fikih misalnya, salat 5 waktu, tata cara salat kadar paling minimal yang menyebabkan dia dikatakan telah menunaikan kewajibannya salat 5 waktu. Kalau terkait dengan 5 waktu, bukan sampai rinciannya perselisihan pendapat ulama dan seterusnya, bukan. Batasan yang paling minimal dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah dalam urusan sholat 5 waktu. Maka itu wajib dia tuntut. Dan seorang bapak, seorang kepala keluarga wajib untuk mengajarkan kepada yang di bawah tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu, antar ke majelis-majelis taklim. Kakak juga begitu, kalau dalam keluarga hanya dia yang faham tentang masalah agama Islam, maka ima dia ngajar sendiri, kemungkinan pertama itu, kalau tidak ya bawa adiknya ke majelis taklim, minta tolong ustadz untuk ngajari. Nah ini ikhwani fillah, maka ilmu mempelajari tentang sholat 5 waktu kadar menyebabkan sah sholat seseorang, maka itu fardhu ain. Terkadang ilmu fardhu ain itu berbeda antara sebagian orang dengan sebagian yang lain. Orang yang kerjaannya spesifik, misalnya dagang ekspor impor atau jual beli saham atau yang lainnya, yang sebagian orang tidak menekuni itu, maka bagi dia wajib mempelajari fikih tentang ekspor impor, penjualan saham. Namun bagi orang yang tidak ada pernah masuk dalam urusan itu, ya tidak fardu ain bagi dia. Begitu. Seorang kalau mau jadi guru, bagi dia kadar minimal menjadi guru yang baik, yang bisa menunaikan kewajibannya, dia harus tahu fikihnya. Kapan dikatakan korupsi waktu dalam Islam? Kapan dan bagaimana jalan keluarnya? Apakah harus mengembalikan gajinya? Sekian persen dipotong, sekian waktunya ketika terlambat, dan seterusnya. Makanya menjadi fardu ain bagi seorang guru, tidak bagi yang lainnya yang tidak berprofesi guru dan tidak ada urusan dengan masalah profesi itu. Begitu seterusnya. Disebutkan dalam di sana ucapan-ucapan ulama dalam artikel tersebut. Ketika saja dengan kata kunci ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah dan seterusnya di sana muncul insyaallah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan kita di dalam membeli buku-buku juga jangan tidak pakai ilmu, tapi pakai strategi, pakai ilmu. Banyak dari kaum muslimin yang membeli buku itu enggak pakai ilmu skala prioritas. Dibeli buku-buku penting semua ajaran agama Islam, tapi tingkat kepentingannya kan bertingkat-tingkat. Yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dan seterusnya sebagaimana saya jelaskan kemarin. Belilah yang ilmu fardu ain terlebih dahulu. Hadirilah majelis taklim yang perhatian kepada ilmu fardu ain terlebih dahulu. Dan seterusnya seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meninggal dunia berjumpa dengan Allah sementara kita tahu banyak tentang ilmu dunia, sebagaimana di awal-awal sudah saya sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwasanya Allah membenci orang yang, setiap orang yang alim dalam urusan dunia namun jahil dalam urusan akhirat. Terakhir, langsung saya lewati karena ini baru sampai pecah gigi geraham, belum pada akhir dari hadis ya. Faqal kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, atau sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebihnya demikian lafadznya. Fanazalat laisa laka minal amri syai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai nabinya, yang melukai nabi mereka, maksudnya melukai kepala nabi mereka. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai, yaitu engkau tidak memiliki andil sedikit pun dalam urusan Allah, yaitu urusan Allah itu mengatur makhluk, menciptakan, mengatur makhluk. Syai'un di situ nakirah dalam konteks kalimat negatif laisa, maka di situ menunjukkan apa? Umum, apapun sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki andil ikut campur tangan dalam urusan Allah. Mengapa ini, atau apa korelasinya ayat ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Afan, kurang lebihnya demikian lafadznya. Bagaimana bisa beruntung satu kaum yang melukai kepala nabi mereka? Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istib'at, menganggap jauh keberuntungan diperoleh oleh kaum yang kurang ajar kepada beliau. Kemudian Allah ingatkan, laisa laka minal amri syai', bahwasanya engkau tidak memiliki andil sedikit pun dalam urusanku. Intinya begitu. Maksudnya urusan Allah mengatur makhluk. Ada makhluk yang awalnya sesat, kemudian akhirnya Allah beri petunjuk sebelum meninggal dunia. Terserah Allah. Ada makhluk yang dulunya kurang ajar, setelah masuk ma'had ilmi, masya Allah, jadi bagus. Itu terserah Allah, itu urusan Allah. Yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah Ta'ala saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya diingatkan untuk teruslah berdakwah, jangan masuk dalam wilayah urusan Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Dan janganlah di sini juga ada faedah, janganlah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah dalam mendakwai seseorang. Nah, di sini kesesuaian hadis, yaitu wajud dalalahnya di sini. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil kebatilan syirik, yaitu beribadah kepada wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, jadi sisi pendalilannya dua ya. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, sallallahu alaihi wasallam ini tidak mampu menolak bahaya pada dirinya, terbukti kepalanya luka, terbukti gigi gerahamnya pecah, berarti gak bisa menolak mudarat. maka lebih-lebih lagi wali-wali itu yang mereka mintai terpenuhi kebutuhan mereka, menolak mudarat atau mendapatkan manfaat, memberi manfaat maksudnya. Sisi yang kedua dari pendalilan, bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki andil sedikit pun dalam urusan Allah, kekhususan Allah, rububiyah Allah, mengatur makhluknya, nah bagaimana lagi dengan orang-orang yang di bawah beliau, tingkat kesempurnaannya atau tingkat keimanannya? Apakah diyakini dia sakti, kemudian mampu mengatur wilayahnya, mengatur pantai selatan, mengatur ini dan itu, penunggu, penjaga, bisa menimbulkan musibah dengan dalih atau dengan ungkapan hati-hati kualat sama Mbah Jambul Kai misalnya, hati-hati nanti kualat, dengan keyakinan dia bisa menimpakan musibah sebagaimana Allah tanpa sebab, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu mati dan seterusnya. Nah, dua sisi pendalilan. Kemudian yang terakhir yaitu hadis yang paling akhir, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, bangkit, faqal, kemudian beliau bersabda, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, suku beliau atau kabilah beliau, au kalimah nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Ini merupakan bentuk kehati-hatian perawi tatkala ragu-ragu, sedikit saja ragu-ragu pakai adab, karena ini sabda, bukan ini ucapan, bukan sembarang ucapan, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adabnya seorang dalam meriwayatkan hadis, kalau tidak hafal beneran, atau kama au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga demikian perawi mengatakan au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semacam itu. Jadi padahal tidak begitu pokok sekali kata ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, maknanya adalah hindarkan diri kalian dari azab Allah dengan bertauhid, mengesakan Allah dan mentaatinya, dan jangan bersandar kepada kemuliaan nasab Quraisy. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan dan dipilih ungkapannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belilah, ishtaru. Ini faedah tersendiri. Faedah tersendiri. Karena orang lebih tertarik dengan perdagangan. Perdagangan itu yang diharapkan adalah untung. Untung. Maka kalau diungkapkan dengan ishtaru anfusakum, maka tertarik, terdorong. Ini pentingnya dai untuk memilih kata-kata. agar menarik perhatian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolak azab Allah dari diri kalian. Masya Allah. Qabilahnya, beliau berbicara di hadapan qabilahnya seperti itu. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. Saya tidak bisa menolak azab Allah dari dirimu. Ya Sofiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ammah itu bibi dari bapak. Kalau khalah itu bibi dari ibu. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolak azab Allah dari dirimu. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah putri Muhammad. Nih, bagusnya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan ya Fatimah binti, wahai Fatimah putriku. Tapi beliau sebut dengan jelas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas-jelas jangankan keturunan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mampu, anak kandung sendiri saja enggak mampu beliau menolak azab darinya, menolak azab Allah darinya. Salini min mali ma syi'ti. Mintalah kepadaku dari hartaku. Terserah kamu. Apa saja yang kau kehendaki maksudnya. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak mampu menolak azab Allah dari dirimu. Masya Allah. Ini kalau dihadapkan kepada kata kalimat yang seperti ini, yang mubarakah seperti ini, kalau dihadapkan kepada pelaku kesyirikan asal dia jujur mencari kebenaran, akan hancur subhatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu menolak azab Allah kepada orang-orang yang terdekatnya. Bagaimana lagi dengan syekh-syekh tarekat itu? Kok menjamin surga para pengikutnya misalnya? Kok menjamin tebusan dosa para pendeta itu, ditebus dosanya? Ketika berada di hadapannya, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja enggak mampu menolak azab Allah kepada orang-orang terdekatnya, hatta kepada putri kandung beliau yang mulia Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih-lebih lagi orang yang jauh di bawah beliau tingkat keimanannya, bahkan orang kafir, lebih masuk akal lagi kalau tidak mampu untuk menolak azab Allah. Faedah yang terakhir sebagai penutup, sekali lagi ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada orang terdekat dalam berdakwah. Bahkan ada nasnya, ini ada dalilnya. Sudahkah kita pernah berdiri di depan om-om kita atau tante-tante kita, kemudian mengatakan seperti ini atau kalimat yang semisal ini? Sudahkah kita pernah membuat dalam tanda petik daurah keluarga 16 hari misalnya? Ya tidak harus, kalau enggak mampu mendatangkan ustaz tidak harus demikian, bisa kaset-kaset disetel, acara keluarga duduk bareng kemudian mendengarkan dan seterusnya. Atau dengan cara yang lainnya, tidak harus namanya berdiri harus di depan, berdiri yang hisi, yang benar-benar di hadapan dari keluarga. Kalau memang tidak mampu seperti itu, mampunya berdiri dalam tanda petik di WA, bikin grup keluarga untuk didakwai, maka mengapa tidak? Banyak sekali orang yang barangkali perhatian kepada orang yang jauh hubungannya, tapi yang karib kerabat terdekatnya, yang nyeboi dari kecil, yang nyuapi, yang ngasih pakaian kepada dia, sekarang sudah bisa cari pasangan sendiri, kemudian dilupakan bapak ibunya, paman pakliknya, omnya, kemudian dan seterusnya. Berikan hadiah termahal, berupa sesuatu yang termahal dalam agama Islam ini, at-tauhid. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.